إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi masih dengan kitab yang sama, yakni kitab Lamudirnatu sampai bab yang ke-36 nomor yang keberapa? Ada ingat? 503. Kita masuk 504. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه berkata sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lau anna mu'minan daghala masjidan," seandainya ada seorang mukmin masuk ke dalam masjid, fihi mi'atu nafsin, di masjid tersebut ada 100 orang, laisa fihim illa mu'minun wahidun, tidak terdapat dalam 100 orang itu kecuali yang beriman cuma satu. Lala ja'a hatta yajlisa ilaihi, pasti dia akan mencari yang satu itu dan akan duduk bersama yang satu itu. Walau anna munafikan, dan juga seandainya ada seorang munafik, daqala masjidan, masuk ke dalam masjid, fihi mi'atun, di dalamnya terdapat 100 orang, laisa fi illa munafikun wahidun, dan tidak ada 100 orang itu kecuali hanya munafiknya satu orang saja. Maka dia pun akan datang untuk duduk bersama yang munafik tadi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimani. Mengapa demikian? Apa yang dimaukan Abdul Masud ini? Yang namanya orang akan mencari seseorang yang cocok dengannya. Dalam satu masjid berbeda-beda. Walaupun mereka muslimin. Kalau yang non-muslim masuk masjid, jarang. Dan itu sebagian para ulama memerintahkan supaya dia bersuci. Beberapa ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Walaupun yang roji boleh. Adanya dalil tentang hal tersebut. Tetapi bukan dalam rangka ibadah tentunya. Yang kita bicarakan adalah sekumpulan manusia di dalam masjid yang mereka memiliki berbagai macam pemahaman aliran masing-masing. Maka satu orang itu ketika masuk dalam masjid akan mencari manakah yang serupa dan sama dengannya. Dia dapati, oh di sana orangnya yang dia kenal, yang dia tahu bahwa dia sama dengan dia. Maka dia akan maju ke depan dan duduk di samping orang yang sejenis dengannya. Seorang yang sufi, di saat dia masuk masjid, maka dia akan mencari teman-temannya yang sefaham dengan kesufiannya. Sufi itu macam-macam. Ada sufi Satariyah. Ada sufi Khalidiyah. Ada sufi Naqsabandiyah. Ciri khas mereka masing-masing. Mempergurukannya juga masing-masing. Maka mereka ketika masuk dalam masjid pun mencari Si A Naksabandi, oh dia teman saya. Karena dia Naksabandi, maka dia ikut orang-orang yang berpaham Naksabandiyah. Lah ini apa, bukan temanmu sama-sama sufi? Oh bukan, sufi aliran lain. Begitulah yang namanya manusia. Al-jalis janis. Seorang yang sejenis itu akan bermajlis satu majlis. Seorang yang sejenis akan bermajlis satu majlis. Ketika ada majlis lain yang dia tidak sejenis dengan majlis lain, dia tidak akan bergabung dengan majlis lain. Oh, itu lain lagi dari saya. Itulah yang namanya manusia. Beliau sudah memberitahukan itulah yang namanya apa? Manusia. Sehingga seseorang itu diukur dengan kemana dia bermajlis. Si fulan datang. Tunggu, dia kemana dia ini? Majlisnya ke siapa dia ini? Majlisnya si fulan. Oh, ternyata dia sejenis dengan si fulan. Yang mana si fulan ini adalah dia khawarij umpamanya. Maka yulhaq bihim. Dia digabungkan dengan mereka-mereka. Karena tidak akan mungkin mau dan sudi rela bermajlis dengan khawarij. Kecuali dia sejenis dengan pemikiran kaum khawarij. Hakadha kaum muslimin rahimani jami'an. Bisa dipahami? Begitulah yang namanya manusia. Sehingga bab ini menunjukkan apa? Seorang itu diukur dengan teman dekatnya. Di antara bentuk teman dekatnya adalah teman bermajlisnya. Siapa yang menjadi teman majlisnya? Kemana dia datang? Di majlis siapa dia duduk? Maka dia bagian dari mereka. Anil mar'i la tas'al. Wandur qarinahu. Ucapan Abu Darda yang menukilkan seorang penyair. Kalau kamu tidak tahu si A ini siapa, maka jangan kau tanya kepada si A. Lihatlah olehmu siapa teman-temannya. Oh dia gabungnya sama PKI. Loh kau tahu? Oh ya ini ex-PKI, ini jelas ini. Omongannya ini. Oh sudah. Yulhaq bihim. Karena tidak mungkin seorang yang bukan PKI mau bersama dengan apa? PKI. Dan PKI tidak akan menerima orang yang tidak sejenis. Orang muslim, saleh, ahlu tauhid, bertakwa, beribadah, gabung dengan PKI. Gak cocok, Pak. Ya. Kongslet ini namanya. Ngerti kongslet? Gak akan mungkin. Karena ahlu tauhid muslim yang takwa tidak akan suka dengan yang namanya siapa? Komunis, ateis, hakada kaum muslim. Ya? Maka kita kembali kepada diri kita masing-masing. Saya bermajlis dengan siapa? Maka itu jawaban. Oh ternyata saya ini adalah ini. Masing-masing kita ya kaum muslim. Kecondongan hati tidak bisa ditipu. Kecocokan jiwa tidak bisa ditipu. Kecondongan itu secara apa? Alamiah muncul. Karena memang dia cocok dengan si A. Dengan dia cocok dengan si A, dia condong ke sana. Berarti dia sama dengan si A tadi. Ini cara menghukumi seseorang atau menghukumi diri kita. Ini sebagai pelajaran bagi kita ya kaum muslimin. Saya ini ahlu sunnah atau bukan. Di antara cara untuk meneliti diri kita masing-masing adalah dalam bab ini. Jangan kita sibuk menilai orang lain. Nilai dulu diri kita. Saya kok ada kecondongan kepada seorang yang menyimpang. Ada apa denganku? Saya kok suka dengan dia. Saya senang dengan dia. Saya sepertinya kok ada kedekatan dengan dia. Ada apa denganku? Orang ini sudah ditahdir kok. Oh saya sejenis dengan dia. Bab yang ditahdir itu adalah saya senangi. Ah, berarti kamu juga ikut tertahdir karena engkau bergabung dengan orang-orang yang ditahdir dengan sebab engkau menjalankan bid'ah yang sama. Maka waspada, hati-hati dalam pergaulan ini. Dalam pergaulan ini, apalagi zaman sekarang ini, kaum muslimin, saya ingatkan, hati-hati dari pergaulan. Kalau yang berbau-bau teroris, khawarij, hati-hati. Hukum di negeri kita sangat tegas dalam hal ini. Dalam memberantas komunia, dalam memberantas terorisme. Yang mereka incar adalah orang-orang yang bergabung dengan nama-nama yang telah menjadi DPO. Ini, hati-hati. Bok nanti ada seorang yang endong ke rumahnya antum, disangka dia adalah ahli sunnah salafi padahal dia khawarij, hati-hati. Nah, hati-hati. Saya sudah diberitahukan oleh beberapa saudara-saudara kita yang di kepolisian, orang itu akan dihukumi dengan pertemanannya. Ketika si A ini khawarij TBO, kemudian dia tertangkap, dia bisa ngomong, dia bisa diteliti. Terus ujung-ujungnya kamu kena karena kamu sebagai temannya. Ada salah satu ustaz kita dipermasalahkan. Ustaz kita Masya Allah, saya kenal dekat sekali dengan beliau. Yani Masya Allah, kita mengerti dari zaman dulu tentang beliau. Bukan khawarij. Cuman apa? Pelaku yang melakukan kejahatan itu memarkirkan motornya di masjidnya beliau. Sekedar parkir motor. Dan tidak ikut taklim. Parkir motor di masjidnya ustaz kita. Yang beliau taklim di masjid itu. Kena CCTV atau kena monitor kemudian diperkarakan. Walhamdulillah ustaz kita bebas, tidak terkena apa-apa. Tetapi itu menjadi apa? Bahan agar kita berhati-hati dalam apa? Pergaulan. Apalagi sekarang ini banyak sekali mereka X yang saya beritahukan ke hadirin supaya berhati-hati. Kasus yang ada di Kelapa 2 kemarin, 150 orang dibawa ke Nusa Kambangan. Menunjukkan bahwa famili mereka, teman-teman mereka, banyak jumlahnya di Cilacap. Istri-istri mereka, umahat-umahat mereka, juga penampilannya sama. Dengan bercadar, hitam-hitam, berada di Cilacap. Mereka mengkos, dan mereka sering jenguk suami-suami mereka di penjara. Mereka khawarij, hati-hati. Saya sering dapati mereka di dermaga ketika mau Nusa Kambangan. Jam-jam 9:30, jam-jam besok. Para umahat banyak. Tapi umahatnya khawarij. Ikhwannya banyak, ikhwannya khawarij. Berpenampilan seperti kita. Hampir-hampir tidak ada bedanya. Tetapi alhamdulillah petugas paham. Siapa Saiful sama mereka. Ini dia. Kepak Saiful. Beda dengan mereka. Alhamdulillah. Bagi orang yang enggak paham, pada baik. Maka hati-hati. Pertemanan itu menjadi hukum. Sampai pun dalam hukum penelitian orang. Kamu temannya khawarij. Berarti kamu sama. Paling tidak kamu akan terbawa. Diintrogasi. Kenapa kamu kok dekat dengan khawarij? Hati-hati. Di Cilacap ini banyak dari mereka. Yang berikutnya. Waqala dan bagi dan berkata juga Ibnu Mas'ud. I'tabiru al-ardh bi asma'iha wa'tabiru sahiba bis sahibi. I'tabiru al-ardh bi asma'iha. Ini ungkapan tafaulan. Sebuah negeri itu dilihat dari sisi penamaannya. Lihat negeri itu dengan namanya. Dan lihatlah oleh kalian seorang teman dicocokkan dengan pertemanannya. Yang menjadi syahid atau pembahasan kita adalah kalimat yang kedua. Lihatlah yang namanya teman itu tergantung dengan pertemanannya. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahib, maka dia cocok dengan sahibnya. Sahib itu teman. Pasalnya sodik, kawan. Kalau dia perkawanannya dengan mereka cocok, berarti dia bagian dari mereka. As-sahib bis-sahib. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalimat yang pertama, sebuah negeri, lihatlah dengan namanya masing-masing. Walhamdulillah, ada negeri yang namanya Mujur. Nah, sebuah desa namanya Mujur, mudah-mudahan penduduknya Mujur-Mujur. Mujur ngalor kabeh, Pak. Semua kita. Kalau desanya desa Kota Malang, orangnya Malang-Malang. Malang Migung. Maka hadirin kaum muslimin, ini kalimat tersendiri. Tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah i'tabiru sahiba bisahib. Seorang teman diukur dengan temannya. Orang yang baik pasti akan bergaul dengan yang baik. Orang yang jelek akan bergaul dengan orang yang jelek. Itu sudah hal yang komunitas itu sebagai, apalagi di zaman sekarang, komunitas atau grup-grup atau apa di Facebook ini itu sama. Dia rela berkawan dengan si A, si B, si C karena dia ada kecocokannya. Kalau enggak rela, dia akan keluar. Saya tidak rela bergabung dengan kamu. Keluar dia. Hakada kaum muslimin. Ambil sikap tegas. Jangan Anda biarkan. Karena apa? Itu akan menjadi penilaian orang. Si A satu grup dengan si B. Si B itu adalah fattan. Tukang bikin fitnah. Ternyata si A bersama si B dalam satu grup. Orang akan menilainya. Padahal kamu tidak. Kalau kamu tidak ribu gabung sama si B, segera keluar dari grup itu. Karena as-sahib sahib. Seorang teman tergantung sekali dengan siapa temannya. Dinilai dari sisi itu. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala akibah hadha al-hadith. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala setelah beliau menyebutkan riwayat tadi di atas. Komentar dari beliau, nasihat, wejangan dari beliau. Fala yumkin ayyakuna sahibu sunnatin yumali sahiba bid'atin illa minan nifaq. Tidak mungkin, kata beliau. La yumkin. Tidak akan mungkin. Seorang yang mengikuti sunnah, ternyata dia condong. Hatinya condong. Hatinya suka. Dengan sahibu bid'ah. Itu gak mungkin. Kalau seandainya ada, illa minan nifaq. Kalau seandainya ada, itu tak lain kemunafikan. Munculnya dikarenakan apa? Kemunafikan. Ahlu sunnah kaum muslimin, sudah berulang kali kami sampaikan, tidak akan cocok dengan ahlu bid'ah. Demikian pula dengan ahlu bid'ah. Tidak akan cocok dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu dikatakan ahlu sunnah. Dikarenakan dia komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan membenci lawan dari sunnah. Sebagaimana Rasulullah membenci lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Nabi kita memerintahkan, alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Dan sunnahnya para khulafa rasyidil mahdiyin. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Yang tidak ada dalam sunnah Nabi. Dan tidak ada dalam sunnah para khulafa rasyidin. Karena semua yang baru itu adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah dolalah. Seorang yang mengikuti sunnah pasti benci kepada kesesatan. Seorang yang mengikuti sunnah pasti benci dengan jalan-jalan syaitan yang membawa kepada an-nar. Itu sudah menjadi sebuah hal yang otomatis. Tahu otomatis, Pak? Otomatis. Otomatisnya ini yang melebihi otomatis. Seperti mesin cuci atau apa, itu kan ada otomatis. Ini otomatisnya lebih. Kalau kamu betul-betul ahlu sunnah, ya otomatis tidak suka dengan ahlul bid'ah. Itu otomatis sudah, Pak. Engene kok mboten kongslet jenengan. Kongslet itu bahasanya fudil mi'yat nifaq. Kamu mengatakan ahlu sunnah, tetapi kamu condong dengan bid'ah. Ini tak lain engkau munafik. Antar lisan dengan hatimu berbeda. Bisa dipahami hadirin. Pernah ya kaum muslimin, dan kita kasihan sekali sama si fulan itu. Dia sesekali, walhamdulillah, ta'lim dengan kita, mengerti manhaj salaf, mengerti dalil-dalil, bukan orang yang baru, orang lama. Kita mengerti dia. Tetapi sisi lain dia menggembosi. Menggembosi. Ya. Dengan kata-kata yang menyudutkan. Ngaji sunnah yang ngaji sunnah. Bahasanya seperti itu. Tapi yang namanya kaum muslimin, walaupun dia al-bid'ah, ya dia tetap saudara kita. Yang berujung pada sunnah, ya sunnahnya aja ke teman-teman. Jangan menolak orang lain, bahasanya. Menggembosi. Supaya bisa menerima al-bid'ah menjadi saudaranya. Dan menerima mereka di tengah-tengah kita. Walaupun mereka sesat. Ini bahaya sekali orang yang seperti ini, kaum muslimin. Karena apa? Kita mengenal dia lama, seakan-akan dia sudah kuat di atas dakwah sunnah, tetapi omongannya mengkebiri, menggembosi, bahkan sekali memuji ahlul bid'ah dengan mengatakan mereka masih ada kebaikannya, masih saudara kita. Ya, kita jangan membenci mereka. Kesalahannya tetap kesalahan, tapi kita tidak boleh membencinya. Ini kalimat yang rancu jadinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, wa iyyakum, hati-hati kamu dari mereka. Itu maknanya adalah peringatan. Jauhi mereka, jangan mendekati mereka, karena mereka ahlul bid'ah yang sesat. Tapi orang ini bermuka dua. Tahu bermuka dua kaum muslimin? Ya, dasar lorok. Seakan-akan dia seorang ahli sunnah, tetapi sesekali dia munculkan manhaj dia yang batil di tengah-tengah ikhwan salafi. Musibah besar, musibah besar. Dia tidak faham dakwah salafiyah. Dia terlalu banyak membuka-buka website yang amburadul. Dia sembarangan dalam menimba ilmu melalui situs-situs yang tidak jelas, yang situs tersebut mengedepankan uhuwa persatuan tanpa memperhatikan al-haq wal batil. Banyak orang yang menawarkan persatuan, persatuan, persatuan, mereka adalah saudara kita, betul muslim, ahul muslim, seorang muslim, saudaranya seorang muslim. Saudara itu apa? Mengingatkan jikalau salah. Jangan dibiarkan. Itu muslim. Itu saudara. Saudara kita jatuh pada maksiat, dibiarkan. Saudara kita jatuh pada bid'ah, dibiarkan. Saudara kita jatuh pada jurang yang akan mematikan dia, dibiarkan. Ini bukan saudara namanya. Itu namanya apa? Musuh. Menjor nalu beneraka. Itu musuh namanya, Pak. Tahu orang sesat dibiarkan, itu musuh. Saudara itu yang sah. Menasihati, mengingatkan, mengajak. Supaya dia selamat dari penyimpangan. Aman dari dosa. Maknanya terhindar dari maksiat. Hakata kaum muslimin. Tetapi rancu. Rancu sekali orang ini. Yang pada ujungnya kita nasihati, ya ini, lo kemudian dia, antum tahu sekarang sudah, mana yang hak, mana yang batil. Nikosh. Nikosh itu apa kaum muslimin? Nikosh itu bahasa lainnya jidal. Hat ma'indak. Apa yang ada pada kamu? Sampaikan ke sini. Kita sebutkan, kita luruskan pemikirannya. Setelah itu, ma'assalam. Anda sudah tahu yang hak mana, Anda sudah tahu yang batil mana. Kalau kamu tetap di atas batil, tafadalu. Antum tidak usah hadir lagi. Dia ambil sikap dengan tegas. Karena dia seorang yang anid, yang menentang al-haq yang sudah disampaikan dengan dalil-dalilnya. Bisa dipahami hadirin? Iya. Karena ini adalah sebuah kemunafikan. Seorang mengatakan saya muslim tetapi dia memuji Yahud dan Nasara. Tidaklah dilakukan hal ini kecuali oleh orang yang apa? Munafik. Letak kemunafikannya adalah apa? Mengaku sebagai muslim secara lisan, berpakaian dengan pakaian secara lahiriah sosok secara muslim, tetapi dia memuji-muji Yahud dan Nasara. Yang Yahud dan Nasara itu musuh kaum muslimin, di mana Allah berfirman, walan tardu ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan ridha Yahud dan Nasara kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Aneh kaum muslimin. Ada tokoh di negeri kita, sebuah ormas yang besar di negeri kita, tiba-tiba datang ke Palestina, ketemunya sama orang Yahudi. Ya, dan itu menjadi sebuah viral beberapa waktu yang lalu. Kok bisa? Aneh. Seorang muslim mencintai muslim. Yahudi yang ada di sana, Yahudi yang membantai kaum muslimin. Yahudi yang ada di sana, adu. Musuhnya umat Islam. Kok malah bersimbangnya di sana. Duduknya dengan mereka. Na'udhu billahi min zalik. Ini tidak lain kecuali illa minan nifaq, kata beliau. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Yahya bin Abi Katsir. Berkata Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala Sulaiman ibnu Dawud alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman, putranya Nabi Dawud. La tahkumu ala ahadin bishay'in hatta tanzuru man yukhadinu. Jangan kalian menghukumi seseorang dengan hukum tertentu, si fulan ini. Jangan. Sampai engkau melihat man yukhadin, siapa teman-teman dekatnya. Jangan tergesa-gesa menjuluki dia ini narkoba. Loh, hati-hati mas, ini berkaitan dengan nama baik orang. Ini berkaitan dengan kehormatan orang. Sampai kau melihat, oh tapi betul juga. Buktinya apa? Dia itu bergaulnya sama bos-bos dah. Narkoba, kurir-kurir narkoba, pengguna narkoba, tempat-tempat narkoba. Ya sudah, dihukumi bersama mereka. Apalagi sampai ditangkap dengan delik dia pengedar narkoba dan pengguna. Oh memang betul penghukuman kepada dia dikatakan dia seorang yang terkena narkoba. Karena memang pembuktiannya sudah jelas. Di antara pembuktiannya adalah siapa? Teman-temannya. Si fulan ini maling. Lu taunya dia kawan-kawannya para pencuri. Tidak akan bergaul dengan para pencuri kecuali dia sejenis dengan mereka. Sehingga kita menghukumi seseorang, jangan gegabah sampai kita melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Kemana dia condongnya. Demikian pula dalam perihal keagamaan dia. Dia bergaulnya dengan siapa? Mu'tazilah. Oh, kawan-kawannya Mu'tazilah, guru-gurunya dari kalangan Mu'tazilah, gaya baru di negeri kita ini. Ya. Dia bersama orang jil. Ya. Atau dia bersama jin. Jin itu apa, Pak? Ya. Jaringan Islam. Islam Nusantara. Jin. Ya. Para dedemit. Teman-teman mereka itu jin sih, Pak. Hadirin kaum muslimin, gabungkan bersama mereka. Maknanya, engkau harus hati-hati kalau sudah tahu si fulan ini bergurunya sama mereka, si fulan ini bermajlisnya sama mereka, kaum liberal, berkawannya dengan kaum liberal, kalau ngomong juga seperti itu, memusuhi Islam. Terus kamu ambil sikap, jangan dijadikan sebagai temanmu. Kalau kamu berkawan dengannya, kamu cocok dengannya, kamu pun terkena apa? Liberalisme berarti kamu. Pemahamannya sudah sama dengan mereka. Hakadha kaum muslimin. Ya. Qala Abu Hatim rahimahullahu ta'ala. Qadima Musa ibn Uqbah. As-Suri. Baghdad. فذكر لأحمد بن حنبل فقال انظروا على من نزل وإلى من يأوي. Berkata Imam Abu Hatim, beliau mengisahkan dulu ada seorang yang terkenal bernama Musa ibn Uqbah As-Suri, datang ke negeri Baghdad. Di negeri Baghdad ulama yang terkenal di waktu itu Ahmad bin Hanbal. Maka kaum muslimin, penduduk kota Baghdad bertanya kepada Imam Ahmad, "Man huwa?" Siapakah orang yang akan datang ke sini bernama Uqbah, Musa ibn Uqbah As-Suri? Undur barallahu fikum, ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dari zaman dulu. Ada seorang tokoh, tidak tergesa-gesa kita menilai tokoh ini baik, tokoh ini buruk. Jangan, jangan tergesa-gesa. Tanyakan kepada ahlul ilmi, ulama yang ada, ulama yang terpercaya, yang membawa sunnah. Imam Ahmad, kamu kenal enggak dengan Musa bin Uqbah Suri ini? Siapa dia? Jangan gegabah, kita ini orang jahil menilai orang. Kemampuan kita hanya dari fisik luarnya saja. Bukan tidak bisa menerawang atau mencari tahu tentang jati dia, akidah dia, manhaj dia. Kita kadang hanya menilai dari sisi apa? Fisik luarnya. Casing, ngerti casing kaum muslimin? Casingnya. Casingnya itu berjenggot, lebat, jidatnya hitam, oh dia ahli sunnah. Padahal khawarij. Apakah khawarij seperti itu? Iya, kaum muslimin. Oh, berarti dia main ya. Sering sujud. Ya, khawarij zaman Nabi, ahli salat. Khawarij zaman, bukan zaman Nabi. Zaman sepeninggal Nabi. Zaman para sahabat Nabi. Ahli salat, ahli puasa. Jenggotnya tebal-tebal. Mereka melakukan agama dari semua sisi kecuali satu. Tidak mau mentaati pemerintah yang sah. Ketika pemerintah jatuh pada sebuah kezaliman, menyelisihi prinsip ini, maka dengan kesalahan satu ini, dikatakan oleh Nabi, dia telah melesat dari Islam. Melesat dari sunnah Nabi. Sehingga penampilan secara sunnah dalam beberapa fisiknya, tidaklah mesti, oh dia adalah seorang yang mengikuti sunnah Nabi secara total. Bisa jadi padanya terdapat kebatilan yang kamu tidak ketahui. Karena itu jangan sok gumunan. Ngerti gumunan, Pak? Sok kaguman. Wong dengko bahasa Arab jan fasih banget. Lah wong Arab ya fasih. Terus kamu menjadikan dia sebagai syekh? Ya, syekh, silakan syekh. Ngisi ta'lim. Bahasanya syekh fasih banget. Lah wong kana, Pak? Bocah cilik bisa Arab. Yang bocah cilik umur 5 tahun 6 tahun sudah bisa bahasa Arab, Pak. Hadirin kaum muslimin, sehingga berhati-hati dari situ. Tanyakan kepada ahli ilmi, siapakah dia yang datang kali ini, yang sudah tersebar pamfletnya kalau di kita? Siapakah dia? Seorang yang tidak kenal, mamanya tanya kepada Ustaz A, siapa ini? Ustaz A tidak tahu. Maka kaidahnya kaidah Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengenal orang ini siapa akidahnya. Dia Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah. Siapa? Enggak ngerti. Namanya Musa bin Uqba As-Suri. Sudah, karena kita tidak tahu, sekarang kita lihat. Unzuru ala man nazal. Lihat dia, kemana dia singgah. Dia masuk Baghdad, kemana dia singgah. Wa ila man ya'wi, kemana dia bergabung di Baghdad ini. Ketika dia bergabung dengan Qadariyah, maka dia Qadari. Ketika dia bergabung dengan Syiah, dan Syiah di Baghdad di waktu itu sudah ada, berarti dia Syi'i. Dia pengikutnya Dusil Marisi, Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia seorang Mu'tazili. Kemana dia singgah? Karena singgahnya seseorang di satu tempat, karena cocoknya dia dengan tempat singgahnya, perkumpulannya, perkawanannya. Kalau kita tidak tahu dia siapa, lihat teman-temannya. Hakadha kaum muslimin dalam menghukuminya. Bisa dipahami hadirin? Qala Qatada bin Di'amah Sadusi rahimahullahu ta'ala, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mithluhu wa shakluhu. فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. Berkata Qatadah ibn Di'ama As-Sadusi, beliau muridnya Imam Ibn Abbas, dari kalangan para tabi'in. Beliau ahlu tafsir di kalangan para tabi'in rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna sesungguhnya kami, wallah, beliau bersumpah, demi Allah, ma ra'ayna rajula yusahibu minan nas illa mithlahu atau mithlihi wa syaklihi. Demi Allah, tidaklah seseorang akan berteman, akan berkawan, akan bergaul, kecuali dengan yang semisalnya. Fasahibu salihin, maka bergaulah kalian dengan orang-orang yang salihin dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian bersama mereka menjadi orang-orang yang salihin. Ini nasihat beliau. Jadi yang namanya hati itu tidak bisa dibohongi, Pak. Kalau mulut bisa ngomong, ya. Antum siapa? Oh, saya ahli sunnah. Ya, mulutmu. Begitu dilihat, loh, kamu mengatakan kamu ahli sunnah. Mengapa bergabung dengan Mu'tazilah? Gak bisa dibohongi pertemanan itu, Pak. Dia kesana dikarenakan cocok dengan mereka. Sehingga yang dipakai bukan ungkapan kata-katanya. Yang dipakai sebagai telak ukur adalah perkawanannya. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga dengan ini, nasihat dari beliau, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Semoga kita menjadi orang-orang yang saleh, sehingga bertemu dan bergabung nanti di yaumul kiamah dengan orang-orang yang saleh. Wallahu alam bisawab, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.